السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلanjutkan di pembahasan kitab ملخص قواعد اللغة العربية di halaman 41 di dars yang ke-20 poin ketiga خبر إن يكون Al-alif isman zahiran kama fil amsilati sabiqah. Khabar inna bisa berupa, ya, pertama isim zahir sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu, ya. Ya, jadi khabar kana bisa berupa isim zahir, ya, sebagaimana dalam contoh-contoh yang lalu. Jadi sama halnya dengan khabar mubtada yang juga bisa berupa isim zahir, karena pada dasarnya khabar inna itu adalah khabarnya mubtada. Alba yang kedua, yang B, syibhu jumlah. Syibhu jumlatin surfun aw jarun wa majrurun. Khabar inna bisa berupa syibhu jumlah, itu zorof atau jar majrur. Mislu contohnya, ya, inna rahata ba'da ta'abi, ya, sungguhnya kenyamanan itu setelah lelah-lelah, ya. Inna rahata ba'da ta'abi, sungguhnya kenyamanan itu setelah berlelah-lelah. Ya, ba'da ta'abi syibhu jumlatin, ya, mukawwanatun min zarfin wa mudafi ilayhi khabaru inna, ya. Ba'du ta'abi ada syibhu jumlah yang tersusun dari zarf dan mudaf ilayhnya, yaitu sebagai khabar kana. Selanjutnya contoh yang lain, ya, la rajula fid dari, tidak ada seorang lelaki pun di rumah itu. Fid dari jarun wa majrurun khabaru la, ya. Fid dari jar dan majrur sebagai khabar la. Al jim yang C, jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Jadi khabar inna bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misal contohnya, innal misbaha dawuhu sadidun, sungguhnya lampu itu sinarnya sangat terang. Maka dawuhu sadidun jumlatun ismiyatun khabaru inna, jumlah ismiyah sebagai khabar inna. Contoh yang lain, laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda kembali pada suatu hari. Ya'udu jumlatun fi'liyatun khabaru laita. Ya'udu jumlah fi'liyah khabar laita. Wasayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasati al-jumlati wa makaniha min al-i'rab fil bab ar-rabi'i. Akan datang penjelasannya terkait hal-hal di atas pada pembahasan jumlah, ya, pada pembahasan jumlah dan posisinya dalam i'rab pada bab keempat. Selanjutnya poin yang keempat, yajuzu taqdimu khabari inna idza kana syibhu jumlatin wa is muha ma'rifatun. Idza kana syibhu jumlatin wa wasmuha ma'rifatan. Khabar inna boleh dikedepankan apabila khabar innanya ini berupa syibhu jumlah dan isimnya ma'rifah. Contohnya mislu, inna fit'ani as-salamata. Di dalam sesungguhnya dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Fit'ani khabaru inna muqaddam. Fit'ani itu khabar inna yang didahulukan. As-salamata isim inna ismu inna muakharun. Isim inna muakhar. Selanjutnya yajibu taqdimu khabari inna. Ya, wajib mengedepankan khabar inna. Yang pertama al alif idza kana syibhu jumlatin wasmuha nakiratan. Ketika khabar innanya berupa syibhu jumlah dan isimnya nakirah, maka wajib mengedepankan khabar inna. Contohnya inna ma'al usri yusran, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'al usri khabaru inna muqaddam, ma'al usri khabar inna muqaddam. Ya, yusra isim inna muakhar, ya, yusran ismu inna muakhar, yusran ismu inna muakhar. Alba'u pada poin yang B, idza kana fi ismi inna dhamirun ya'udu 'ala al-khabari. Ketika pada isim inna ada dhamir yang kembali kepada khabarnya. Contohnya inna fid dari sahibaha. Sesungguhnya di rumah itu ada pemiliknya. Ya. Fid dari khabaru inna muqaddam. Fiddari khabaru inna muqaddam, khabar inna yang didahulukan. Sahibaha ismu inna muakhar. Waqad tasala bihi dhamirun alha'u ya'udu ala al-khabari, yang bersambung dengan dhamir ha yang kembali kepada khabar, ya. Di mana ad-dar itu dianggap muannas, maka sahibaha menggunakan dhamir ha karena ad-darnya itu muannas, ya. Selanjutnya, ya, poin yang kelima, ya. Idza tasalat ma bi inna wa akhwatiha ya abtalat amaluha ma ada laita fa idza dakhalat alaiha ma jaza i'malu laita wa jaza ihmaluha. Apabila huruf ma bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya, maka batallah amalnya. Ya. Ma'ada laita, kecuali laita. Fa'idha dakhalat alaihi, apabila dimasuki ma, jaza'i malu laita, maka boleh mengamalkan laita, wa jaza'i ihmaluha, dan boleh juga mengabaikannya. Mislu contohnya, innamal ya. Innamal umamu al-akhlaqu ma bakiyat. Ya. Hanyalah umat-umat itu dinilai dari akhlaknya ma bakiyat, yang masih ada. Contoh yang lain, ka'annamal qadha'ifu qasfur ra'di. Ya. Seakan-akan ya. Ka'annama qadha'ifu qasfur ra'di. Seakan-akan ya apa senjata atau rudal misil-misil itu bagaikan ya qasfur ra'di, bagaikan petir, ya. Contoh yang lain ya lait imtihana sahlun, seandainya ujian itu mudah, ya. Seandainya ujian itu mudah, ya laitamal imtihan, ya itu juga bisa dibaca marfu, ya, laita mal imtihanu sahlun, karena untuk laita itu boleh diabaikan, boleh juga tidak diamalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.